Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik untuk bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-88. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Al-Wasailul Lati Tusil Ila Syirkil Akbar, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar atau syirik besar. Kita berada di halaman 345. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Al-Mabhas Al-Thalith Raf'ul Quburi wa Tajsisuha, hukum meninggikan kuburan lalu menyemen kuburan, wa Israjuha lalu hukum menerangi kuburan, yang meletakkan lampu-lampu yang indah atau misalnya lilin-lilin dinyalakan di kuburan. Wabina'ul gurafi fauqaha, dan hukum membangun ruangan-ruangan di atas kuburan. Wabina'ul masajidi alaiha, hukum membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa ibadatullahi indaha, dan hukum beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan. Waqad waradat ahaditsun katsiratun, telah datang hadis-hadis yang banyak. Fin nahyi an hadhil umuri kulliha, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi banyak sekali hadis-hadisnya sebagaimana akan kita bahas, yang melarang perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, dari mulai raf'ul kubur, meninggikan kuburan, menyemen kuburan, menerangi kuburan dengan lampu-lampu, membangun ruangan-ruangan ya di atas kuburan, lalu membangun masjid di atas kuburan, beribadah di atas kuburan. Ya walaupun beribadahnya kepada Allah, tetapi dilakukan di sisi kuburan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang melarang perbuatan tersebut. Riwayat yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub Ibnu Abdillah. Diriwayatkan oleh Jundub Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, 5 hari sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka masjid-masjid. Inni anhakum anzalik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi melarang kita sebagai umatnya mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu di mana mereka menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid tempat beribadah. Fa inni anhakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini hadis yang pertama dan hadisnya maknanya jelas sekali. Ya, tidak memerlukan apa namanya rincian atau penjelasan. Hadis yang kedua, apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min sirarin nas man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya'un, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup saat terjadinya hari kiamat. Jadi kiamat, kegoncangan yang besar terjadi dan mereka masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, wa may yattakhidzul qubur masajida, di antara seburuk-buruk makhluk adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tentunya masjid memiliki pengertian. Terkadang dia diartikan sebagai satu tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat di lingkungan kita banyak masjid atau musala. Itu dikatakan masjid. Tetapi dalam pengertian yang lain, masjid bisa juga diartikan sebagai tempat beribadah walaupun tidak ada bangunannya. Misalnya dalam hadis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Allah jadikan bumi ini sebagai masjid dan suci. Artinya, tempat yang digunakan untuk sholat, walaupun dia tidak ada bangunannya, bisa saja disebut sebagai masjid. Ada masjid yang umum kita pahami ya dalam bentuk bangunan. Tapi bumi ini pun masjid. Artinya bisa kita gunakan sebagai tempat beribadah. Boleh jadi di atas kuburannya tidak ada bangunan berupa masjid. Tapi orang datang ke sana untuk berdoa, untuk berzikir, meminta kepada Allah, untuk sholat barangkali, atau untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka walaupun di atas masjid itu tidak ada, walaupun di atas kuburan itu tidak ada masjid, orang yang menjadikannya tempat beribadah, dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang baru saja kita baca adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Begitupun riwayat Ibnu Abi Syaibah At-Tabarani, begitupun Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Haythami dalam Al-Majma' dan lain sebagainya. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, begitupun diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata, tatkala kematian mendekati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Nabi menutup wajahnya dengan kain. Ketika kematian hampir datang kepada Nabi, Nabi menutup wajahnya dengan kain. Apabila beliau merasa pengap, ya merasa pengap, Nabi merasa sesak, kasyafaha, kasyafaha. Dalam kondisi seperti itu, kata Ummul Mukminin Aisyah, begitupun kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, Nabi masih sempat berucap, apa ucapan Nabi? Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini berita. Ucapan Nabi ini sifatnya berita. Berita bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat dikarenakan perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, masjid. Tentunya walaupun hadis ini adalah hadis yang sifatnya khabar berita, tetapi di dalamnya terdapat peringatan untuk kita agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa itu? Menjadikan kuburan para nabi sebagai masajid. Kalau kuburan nabi saja tidak boleh, padahal nabi memiliki kedudukan yang mulia yang mengharuskan kita memuliakan dan menghormati mereka, tidak boleh, apalagi yang bukan kuburan para nabi. Ya, ini harus diingat ya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an berkata, "Walau la dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya ayyut ay annahu khushiya ayyutakhadha aw ayyat ayyutakhadha masjidan." Ayyattakhidha masjidan. Hanya saja kalaulah bukan karena hal itu, kata Ibunda Aisyah, kuburan Nabi akan diletakkan di luar seperti kuburan para sahabat dikubur di Baqi, istri-istri Nabi di Baqi, ya Utsman Ibnu Affan misalnya di Baqi, para sahabat banyak di Baqi. Tapi karena khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai masjid ya, yang digunakan sebagai tempat ibadah, oleh karenanya kuburannya tidak dikeluarkan dari kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar berkata, ai la kushifa qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena hadis ini, karena khawatir kuburan nabi dijadikan masjid, kata Ibnu Hajar, kuburan nabi sudah diletakkan di luar. Walam yuttakhadhu alaihi al-hailu, dan tidak akan dibuat sekat-sekat untuk kuburan nabi dalam kamar Aisyah. Wal muradu adafnu kharija baitihi. Maksud dari ucapan Aisyah itu adalah nabi mungkin saja dikuburkan di luar ruangan. Kalaulah bukan karena sahabat khawatir, ya, kuburan nabi alaihi salatu wasalam akan dijadikan masjid. وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. Dan ini diucapkan oleh Aisyah sebelum Masjid Nabawi mengalami perluasan. Walihada, oleh karenanya, lamma wussi'a, tatkala Masjid Nabawi diperluas, ja'alat hujrataha muthallathah, dijadikan ruangan Aisyah itu berbentuk segitiga. Asyaklul muhaddadah, dengan bentuk tertentu. Hatta la yata'atta li ahadin an yusalli ila jihatil qabr, agar tidak akan pernah ada orang yang bisa sholat langsung menghadap kubur. Karena dibuat segitiga. Ya, dibuat segitiga. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hadis yang tadi kita baca, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga tadi ya. Kita memasuki hadis yang keempat. Diriwayatkan oleh Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu ta'ala berkata, telah berkata kepadaku Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hayyaj, mau tidak aku mengutusmu untuk satu tugas yang dahulu Nabi menugaskanku? Aku ingin mengutusmu, wahai Abu Hayyaj, dengan satu misi atau satu tugas yang dahulu Nabi mengutusku untuk tugas tersebut. Apa itu? An la tada'a timsalan illa tamastahu. Tidaklah engkau menemukan patung kecuali engkau hancurkan, kau rusak. Wala qabran, dan tidak juga engkau mendapatkan kuburan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Ya, yang berbeda dengan kuburan yang lain, dia lebih tinggi. Illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan kuburan itu agar sama dengan kuburan-kuburan yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi Nabi pernah memerintahkan Ali ya untuk memeriksa kuburan-kuburan dan meratakan kuburan yang lebih tinggi agar sama dengan kuburan-kuburan yang lain. Tentunya kita bertanya-tanya, kok bisa sampai seperti itu? Ya, itulah usaha Nabi alaihi salatu wassalam menutup semua pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu yang bisa menjadi jalan terjadinya penyimpangan, pengkultusan. Dan di kita banyak kuburan-kuburan keramat. Tidaklah ada satu daerah ya di Indonesia, baik itu kabupaten atau provinsi atau kota dan lain sebagainya, kecuali dengan mudah kita mendapatkan kuburan yang dikeramatkan. Padahal dalam agama tidak ada kuburan yang dikeramatkan. Kuburan ya sama saja. Ya, tidak ada yang keramat atau yang tidak keramat. Kuburan sama saja. Ya, kalaupun kita harus datang ke kuburan, tujuannya untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan. Bukan datang ke kuburan dengan membawa hajat keperluan. Ada yang ingin dapat jodoh, ada yang ingin cepat punya anak, ada yang ingin cepat naik karirnya dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah pelanggaran di dalam permasalahan akidah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu hadis yang keempat. Kita memasuki hadis yang kelima. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr. Nabi melarang menyemen atau menggips kuburan. Nabi melarang menggips kuburan. Wa an yaqud alaihi, tidak boleh duduk di atas kuburan. Dan tidak boleh membangun bangunan apapun di atas kuburan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Kemudian muallif Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz berkata, walihadihi al-ahadith syawahidun kathiratun. Hadis-hadis ini memiliki penguat-penguat yang sangat banyak. Min ahadith jam'un minas sahabati balagat hadda tawatur. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang kalau kita teliti dari sisi periwayatan ini bisa disebut sebagai hadis yang mutawatir. Hadis yang banyak sekali riwayatnya. Di sini beliau menyebutkan 19 hadis. Selain tadi yang kita baca. Yang kita bacakan tadi 4-5 hadis. Yang pertama riwayat Imam Muslim. Kedua adalah riwayat Imam Ahmad, Al-Haythami, At-Tabarani dan lain sebagainya. Yang ketiga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat riwayat Imam Muslim. Kelima tadi riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini memiliki syawahid yang sangat banyak. Penguat-penguat yang sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang lain. Misalnya di sini dikatakan وَقَدْ جَزَّمَ بِتَوَاتُرِهَا جَمْءٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَةَ فِي الْإِقْتِضَاءِ. Para ulama telah memastikan bahwa larangan membangun bangunan di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Para ulama telah memastikan bahwa hadis ini mutawatir. Di antara yang memastikannya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim. Ya. Begitupun Al-Hafiz As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba'. Begitupun Al-Barkawi dalam kitab beliau Ziyaratul Qubur. Begitupun Abu Abdullah Al-Kattani. Ya, dan lain sebagainya. Banyak para ulama yang menganggap hadis-hadis larangan membangun kuburan, ya, meninggikan kuburan, ya, membangun di atas kuburan ruangan masjid itu menurut para ulama adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, dari orang yang sangat banyak, dari orang yang sangat banyak, sehingga mustahil terjadinya apa kedustaan, atau tidak mungkin mereka sengaja bersepakat untuk berbohong atas nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis penguat yang pertama adalah hadis Aisyah dan hadis Ummi Habibah, hadis Ummi Salamah yang mereka menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Ya, di dalamnya banyak gambar-gambar dan patung-patung. Ketika mendengar kisah tersebut Nabi berkata, "Inna ulaika idza mata fihi ar-rajul as-salih aw al-'abdu as-salih yabanu 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah." Ketika Nabi mendengar kisah dari Ummi Salamah, kisah dari Ummi Habibah tentang tempat ibadah orang Nasrani yang mereka lihat di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia, di mana di dalam tempat ibadah banyak gambar-gambar orang-orang saleh. Nabi berkata, "Ulaika, mereka itu idza mata fihimur rajulus saleh, apabila meninggal di antara mereka orang yang saleh, awil abdus saleh atau hamba yang rajin ibadah yang saleh, banau ala qabrihi masjidan. Maka akan dibangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan akan diletakkan gambar-gambar orang saleh di dalam ruangan tersebut." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan tersebut? Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamati. Merekalah seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat kelak. Sejelek-jelek makhluk pada hari kiamat adalah mereka, kata Nabi. Hadis ini riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain, hadis Abi Hurairah. Secara marfu Rasulullah berkata, "Qatalallahu al-yahuda wa ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida." Ya, Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Hadis yang selanjutnya, kalau kita satukan dengan yang sebelumnya, sebelumnya kan sudah 5, hadis nomor 5. Ini kita bisa sebut hadis nomor 6. Tadi hadis nomor 7 hadis Abu Hurairah, hadis nomor 8 dari hadis Abi Ubaidah mirip dengan hadis Abu Hurairah kalimatnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Al-Haythami berkata rijaluhu thiqat. Itu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid ibni Aslam, dari Atha ibni Abi Yasar, dari Atha ibni Yasar secara marfu, ya, bahwa Nabi Muhammad bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lalu dikatakan di sini, hadis nomor 10, nomor 11, nomor 12, yaitu hadis Abi Sa'id, hadis Ibnu Abbas, hadis Abi Marthad, ya, terkait dengan larangan salat menghadap kuburan. Dalam beberapa teksnya dikatakan larangan membangun di atas kuburan. Wa satabti mufassalatan qariban insyaallah, dan kami akan sebutkan riwayat ini secara terperinci di waktu yang akan datang. Kemudian hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, dari Sumamah Ibnu Syaf, Sumamah Ibnu Safi berkata, satu ketika kami keluar dalam satu peperangan di zaman Muawiyah, dan bersama kami ada Fadhalah Ibni Ubaid, sahabat Nabi. Maka saat itu meninggallah pamanku yang ikut bersama rombongan dalam misi tersebut. Maka sahabat Nabi ikut mengurus kuburan pamanku, itu yang bernama Fadhalah, sahabat Nabi Fadhalah. Falamma dafannahu, tatkala kami menguburkan orang yang meninggal, paman kami, kata periwayat hadis, maka berkata Fadhalah, khaffifu an khufratihi, jangan terlalu dalam, ya. Fa inna Rasulullah SAW kana ya'muru bitaswiyatil kubur, karena Nabi memerintahkan untuk meratakan kuburan. Nabi memerintahkan untuk apa? Meratakan kuburan. Ya, tidak boleh ada kuburan yang lebih tinggi, apalagi sampai dibangun bangunan, dinyalakan lampu-lampu yang indah, ya, dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa itu dilarang. Hadis yang ke-14, hadis Fadhalah, riwayat Imam Muslim. Fadhalah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami meratakan kuburan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di sini nomornya disebut, semua hadis nomornya disebut. Imam Muslim meriwayatkan nomor hadis 968. Begitupun hadis yang ke-15, hadis Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu maqal, inna taswiyatal kuburi minas sunnah, meratakan kuburan itu adalah bagian dari sunnah. Waqad rafa'atil yahudu wan nasara fala tashabbahu bihima, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka meninggikan kuburan, jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani, perkataan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang ke-16 dan ke-17, hadis Abi Hurairah, ya, la taj'alu buyutakum kubura, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id itu tempat yang didatangi terus menerus, tempat yang dilaksanakan di sana perayaan, pesta, ya, perkumpulan dan lain sebagainya. Ya, hadis yang ke-19, hadis Abu Hurairah dengan lafaz, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan-kuburan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang ke-9, hadis dari Ibnu Umar, banyak sekali. Yang kesemuanya menunjukkan larangan membangun, meninggikan, ya, membuat ruang-ruangan di atas kuburan, beribadah di sisi kuburan, itu semua adalah perbuatan yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati

buruk tentang Rasulullah dan Allah, apakah saya tetap mendapatkan dosa karena saya sering terlintas di pikiran saya dan hati saya? Allah lam bisawab ya, ketika datang satu lintasan pikiran yang tidak baik tentang Allah dan Rasulnya, hendaknya kita bertawuz, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya, perbanyak bertawuz, a'udhu billah, dan jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Itu adalah bisikan-bisikan yang dilakukan oleh syaitan. Jangan diucapkan. Jangan diucapkan kepada siapapun, tapi perbanyak ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu perbanyak mengucapkan kalimat amantu billah, amantu bi rasulillah, amantu billahi wa amantu bi rasulillahi wa amantu bi qada'illahi. Aku beriman kepada Allah, aku telah beriman kepada Rasulullah, aku telah beriman kepada qadha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jangan sampai ada waktu luang. Jangan sampai ada waktu di mana kita menjadi, orang Jakarta bilang apa, bengong. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kosong. Tapi sibukkan hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, agar pikiran tersebut tidak datang, ya, agar pikiran tersebut tidak menguasai kita, ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum cuma sholat Jumat dan sholat lain tidak pernah dilakukan? Jadi ada orang yang hanya Jumatan saja, sholat yang lain tidak pernah dia lakukan. Bahaya ya. Ini menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, meninggalkan sholat secara keseluruhan, lima waktu dia tinggalkan, hanya Jumatan saja misalnya, ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus sholah, batas antara seorang yang beriman dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitupun apa namanya hadis yang lain dikatakan al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan tarkus sholah bil kulliyah, meninggalkan sholat secara keseluruhan, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Lampung Barat, bagaimana hukumnya membaca syahadat? Huruf sin besar diganti dengan huruf tha, jadi ashadu. Itu saja. Allah alam bissawab, tidak sah. Ya, tidak sah. Karena maknanya akan berubah. Apa artinya coba kalau ashadu? Setahu saya tidak ada artinya. Dan jadi kosong dari makna ashadu. Tidak ada. Itu kata yang tidak ada maknanya. Ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Itu tidak diperbolehkan. Itu penyimpangan ya, tidak sesuai. Ya, tidak boleh kita mengganti ashadu yang artinya aku bersaksi dengan ashadu. Itu maknanya berubah, maknanya menjadi rusak. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kalau misalnya nanti sudah enggak ada ini harus di-scan lagi, masa? Harus dikembali lagi, dicekin lagi. Baik, barakallah. Iya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Gini Ustaz, tentang kuburan keramat Ustaz ya. Baik. Kenapa kalau orang yang sedang bertauhid kepada Allah, lurus tujunya kepada Allah, kok malah nggak aman, selalu didemo, ya Ustaz ya, selalu difitnah begitu ya Ustaz. Baik. Ada yang mempunyai keyakinan kuburan-kuburan keramat itu malah diamankan. Ada yang bertauhid itu kepada Allah itu ya lurus di jalan Allah itu malah didemo, diunjuk rasa, dianggap ini lagi, dianggap sesat gitu ya Ustaz. Terus kemudian gini Ustaz, semoga orang yang memerangi orang yang bertauhid kepada Allah, semoga diperangi juga nanti bersama Allah gitu, dengan Allah itu. Itu kalau berdasar kayak gini nih gimana Ustaz, boleh enggak Ustaz? Baik. Karena di ayat Allah itu akan diperangi juga katanya Ustaz, kalau memerangi orang yang berjalan di jalan Allah itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya satu sunnatullahnya begitu, bahwa orang-orang yang mengusung kebenaran pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan, ya, akan mendapatkan lawan-lawan, rintangan-rintangan. Memang begitu sunnatullahnya, tidak bisa diubah ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Ya, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad ya kecuali disakiti oleh umatnya. Ya, disakiti, ditentang, bahkan diintimidasi, bahkan tidak jarang mendapatkan intimidasi secara fisik. Itulah sunnatullah yang harus dihadapi oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan tauhid. Maka kalau kita sudah memahami tabiat perjalanan dakwah, ya tidak kaget lagi. Ya tidak kaget dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang baik. Ya Nabi Muhammad pernah mengalami yang lebih berat dari itu. Ya beliau diusir dari kampungnya sendiri, dari kota Mekah, diusir. Ya beliau dikejar-kejar, dilempar, dianggap sebagai orang gila ketika di Taif. Apakah terucap di lisan Nabi kalimat doa-doa yang buruk? Alhamdulillah tidak. Ya. Nabi malah berkata, Allahumma hendak menimpakan gunung itu ke atas penduduk Taif. Nabi berkata, la taf'al. Jangan lakukan itu. Aku berharap dari mereka kelak lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semangat, apalagi ini sesama orang Islam. Semangat yang kita bangun adalah asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Keras, tegas kepada orang-orang kafir, tapi di waktu yang sama ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka. Ya, kalau kita balas keburukan dengan keburukan, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Sama saja. Ya. Wasbir, bersabarlah kata Allah, wasbir, sabran jamila. Ya mudah-mudahan setelah kejadian itu ada hikmah yang Allah takdirkan. Ada kemudahan yang Allah buka. Ada hati-hati yang Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu. Karena boleh jadi kita membenci sesuatu, ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya boleh jadi kita mencintai sesuatu, tapi Allah tidak berikan. Karena barangkali ada keburukan di dalamnya. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Di luar tema mengenai sholat syuruk, apakah hadisnya sahih? Anda kemarin sempat dengar ada ustaz yang mendoibkan hadis tersebut. Baik, yang saya tahu hadisnya sahih. Ya, kalau ada yang mendoibkan saya tidak tahu kenapa didoibkan. Selama ini yang saya tahu hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya terkait dengan salat isyraq atau salat syuruq. Allah alam bisawab. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau keluar masjid setelah azan untuk berwudu? Iya, mungkin ini pertanyaan kaitan dengan larangan keluar masjid setelah azan dikumandangkan. Ya itu kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat misalnya ingin ke belakang atau ingin berwudu tidak masalah. Ya tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemirsa Niaga TV di Kerinci, Jambi. Bolehkah kita bermakmum pada anak sendiri yang menjadi imam pada salat berjamaah di masjid? Tidak masalah. Ya, anaknya jadi imam di masjid, lalu kita bermakmum, tidak masalah. Apalagi si anak itu sudah besar, sudah dewasa misalnya. Allah alam bissawab. Ketika seorang akhwat kesurupan, apakah kita harus menyentuhnya untuk menyembuhkannya, dan berasal dari mana kesurupan itu? Ya kan, hukum asalnya perempuan, meruqyah perempuan. Hukum asalnya begitu. Kalau memang tidak ada, baru laki-laki. Itu pun dengan aturan, dipakaikan mukena, atau si laki-laki itu menggunakan sarung tangan, tidak menyentuh kulitnya, itu adab-adab, tidak berkhulwat, berkhulwat itu berdua, ya itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Barat. Ketika ada orang yang masuk ke rumah tanpa sepengetahuan kita, padahal aurat kita sedang terbuka, apakah kita berdosa? Ya tidak berdosa, tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja tidak berdosa. Pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan Wahabi? Kalimat Wahabi kalau di Indonesia biasanya kata yang bernada intimidasi. Jadi kata ini bukan kata pujian, lebih kepada kata untuk mengintimidasi orang lain atau untuk memperingatkan orang untuk tidak datang ke pengajian tertentu. Tetapi jarang sekali orang-orang yang menuduh Wahabi atau apa istilahnya, mereka menyebutkan apa sebenarnya kesalahannya. Misalnya kalaupun kita misalnya kita belum jelaskan nisbat kepada siapa Wahabi. Karena memang orang yang mengucapkan itu mayoritasnya tidak tahu apa itu asal muasal Wahabi. Dari sisi bahasa kata ya Wahab al-Wahab, Allah al-Wahab. Allah adalah al-Wahab. Sebagaimana kita mengatakan Rabbani ada Wahabi. Kalau Rabbani dari kata Ar-Rabb. Ya Rabbani Wahabi diberikan ya apa namanya? Ya nisbah, ya penisbatan di ujung. Ya. Jadi kebanyakan kalimat Wahabi, dia Wahabi, itu biasanya kalimat celaan atau hinaan atau intimidasi. Kalau kita tanya apa Wahabi itu, kadang yang menuduh juga tidak paham. Ya. Jadi hendaknya ya kita tidak perlu bersedih atau tidak perlu sibuk membahas masalah istilah. Walaupun ada kesalahan, ya tinggal dijelaskan misalnya. Apa sih kesalahan kalau Anda mengatakan kami Wahabi, apa kesalahannya? Oh iya, kesalahannya Anda melarang kami misalnya apa mengadakan acara apa? Acara-acara kenduri misalnya. Kenduri kematian, 40 hari, 100 hari. Nah itu kan masalah agama. Ya itu masalah agama, kita bahas saja. Apa dalil yang membolehkan, apa dalil yang tidak membolehkan. Ya, artinya dibahas. Apa? Kalau memang Wahabi itu menyimpang, apa penyimpangannya? Saya rasa itu lebih objektif daripada kita menjadikan kata itu sebagai kata intimidasi. Padahal Allah melarang kita. La yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lain. Ya, tidak boleh kita saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Begitupun kaum wanita, jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya, jadi lebih baik kita fokus kepada isinya saja daripada membahas fulan ini, fokus isinya. Saudara kita ada yang salah, apa kesalahannya? Bagaimana cara menasehatinya? Apa poin kesalahannya? Jangan-jangan itu bukan kesalahan, itu masalah khilafiyah. Apa ciri Wahabi enggak kunut misalnya? Nah, itu bukan poin. Itu masalah klasik. Kunut tidak kunut bukan jadi ukuran ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Ya, jadi harus lebih baik kita fokus membahas isinya, maknanya, daripada kita melabeli orang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Dan ini akan membuat keretakan di masyarakat kita. Lebih baik kita fokus, kita harus menjadi orang Islam yang baik. Ya, mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana ciri ahlu sunnah wal jamaah, apa karakteristik mereka, saya rasa itu yang lebih penting untuk kita bahas. Baik, sebelum dilanjutkan pertanyaan setelahnya, ini ada hadis terkait dengan tadi salat isyraq ya. Salat isyraq, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya walaupun tidak sampai pada derajat yang apa namanya yang disepakati oleh para ulama. Ya misalnya ada yang mengatakan hadis ini sahih. Syekh Bazmul dalam kitab Bughyatul Mutatawi mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Ada juga hadis riwayat Imam At-Tabarani. Syekh Albani dalam Sahih Targhib mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Begitupun ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Ya, dan lain sebagainya. Artinya ya masih bisa dipakai untuk beramal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur di Kepri, Kepulauan Riau. Kalau kita berdoa sewaktu sujud, bolehkah tak pakai bahasa Indonesia? Dan sebelum salam, doa sendiri di sir atau jahar? Allah alam bissawab ya. Para ulama mengatakan bahwasanya doa itu hukum asalnya ya, dalam sholat ada doa yang sifatnya ma'thur. Doa sifatnya ma'thur ya doa sujud subhanarabbiyal a'la, doa ruku subhanarabbiyal azim. Ya kalau kita sudah bisa jangan kita membaca artinya, tapi dengan bahasa Arabnya saja. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan perbanyaklah doa dalam sujud? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya kita berdoa dalam sujud dengan bahasa Arab misalnya Rabbi habli minas salihin ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a, maka itu bagus. Khurujan minal khilaf. Dengannya kita keluar dari perselisihan. Tapi kalau kita sama sekali memang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, ya sama sekali kita tidak bisa, ya maka menurut pendapat yang paling kuat kata Imam Syafi'i tidak masalah. Ya kalau memang tidak bisa sama sekali. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab maka itu yang lebih utama. Ya, apakah doa sebelum salam itu jahar atau sir? Jahar. Jahar dalam arti diucapkan ya. Sir ya tapi diucapkan. Bukan di hati maksud saya. Bukan jahar artinya kencang, bukan, tapi diucapkan. Misalnya doa berlindung dari empat hal, itu sudah kita bahas di hari Selasa kemarin. Doa-doa sebelum salam ya, dari mulai doa. Kalau di mazhab Imam Syafi'i doa yang paling bagus adalah Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Itu yang paling bagus. Ada juga riwayat yang lain berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada lagi doa Allahumma inni zalamtu, hadis Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Ya sampai akhir. Ah itu banyak doa-doanya. Itu dibaca bukan dengan hati. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa saya jika umumnya kalau mau berdoa diawali dengan Al-Fatihah khusus untuk Nabi, untuk arwah. Allah alam bisawab ya. Kalau kita ingin benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau dalam segala hal. Salah satunya dalam doa. Dalam doa itu beliau mengajarkan kita dengan memulai dengan puji-pujian. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umazida itu. Setelah selesai puji-pujian dilanjutkan dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan sepengetahuan saya Nabi tidak mencontohkan sebelum berdoa mengirimkan dulu Fatihah untuk si fulan si fulan si fulan, tidak. Ya. Allah alam bisawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Begini Ustaz, kan kita sudah mulai belajar sama, jadi lagi mengikuti acara-acara ulang tahun gitu Ustaz kan. Namun kita diundang tetangga. Nah, kita datang tapi gak pas di acaranya gitu Ustaz, hanya berbagi hadiah aja gitu Ustaz. Sudahnya bukan kewajiban buat tangga lah Ustaz ya, berbuat baik aja gitu. Itu dibenarkan apa enggak ya Ustaz dalam acaranya acara ulang tahun? Iya, tapi kita diundang gitu, kita nggak datang pas harinya gitu, pas nggak di acaranya, kita cuma datang ngantar hadiah aja gitu, Ustaz. Artinya tidak di hari hanya, tidak di hari ulang tahunnya. Iya kan gini, acaranya kan malam gitu kan, Ustaz. Nah, kita datangnya sorenya gitu, Ustaz. Cuma datang ngantar kado terus pulang gitu, Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya, syukurlah Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah perayaan ulang tahun. Ya bahkan sebagian orang yang berilmu, ya mantan-mantan mereka adalah mu'allaf-mu'allaf yang masuk Islam menjelaskan bahwa ulang tahun itu adalah tradisi yang khusus terkait dengan orang-orang Nasrani. Artinya itu bukan tradisi Islam. Sedangkan kita dilarang mengikuti kekhasan ya atau kekhususan orang-orang yang di luar Islam, itu kita dilarang. Oleh karenanya ya hukum asalnya kalau memang kita punya keyakinan bahwa perbuatan itu dilarang, tentunya kita tidak boleh hadir. Ya. Lalu bagaimana Ustaz, saya ingin hanya berbuat baik, yang enggak usah di hari H, bisa di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Ya. Sekedar berbagi hadiah tidak masalah. Artinya saya ngasih hadiah ke saudara saya, gak ada masalah. Tapi karena ada kaitan dengan momentum acara yang tidak sesuai dengan syariat, saya rasa ini lebih baik dihindari. Ya, walaupun memberi hadiah, bagus. Tahadu, tahabu, kata Nabi. Saling memberi hadiahlah kalian, maka dengannya kalian akan saling mencintai. Tapi kita bisa datang sepekan sebelumnya, dua hari sebelumnya, tiga hari sebelumnya. Ya, dan tidak dikaitkan dengan tanggal lahir misalnya atau pesta tertentu. Allah alam bisab. Nah, ya Ustaz. Ini mau nanyakan ini Ustaz, hampir sama ada yang barusan Ustaz. Iya. Cuman ini acara kematian ini Ustaz. Silahkan Bapak. Ya, acara 3 hari gitu atau 40 hari, 100 hari. Iya Bapak. Saya sebagai marbot masjid Ustaz serba bingung jadinya. Saya nggak sepaham sama orang itu. Kalau saya masih menghadiri, ya, itu apa berdosa, apa Ustaz, bagaimana? Itu apa sunnah, itu apa wajib Ustaz, acara begitu itu. Baik. Maksudnya tidak hadir itu wajib atau sunnah atau hadirnya? Ya hadirnya itu apa, saya apa ada tegurannya, apa disuruh, misal kita diundang, dipanggil. Artinya Bapak diundang untuk acara-acara yang 100 hari, 40 hari, dan lain sebagainya. Iya, soalnya kita dipanggil gitu, memenuhi panggilan kan wajib juga. Baik, itu saja Bapak. Saya sebagai marbot masjid, saya menyampaikan itu ke sama jamaah. Baik. Saya nggak ikut kan berat juga saya, jadi pikiran itu. Baik. Ini apa sunat, ini apa wajib, apa mubah gitu, itu aja. Baik. Baik, makasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya undangan yang wajib adalah undangan pesta pernikahan ya. Undangan pesta pernikahan itu wajib dihadiri. Nabi berkata barang siapa yang tidak mendatangi pesta pernikahan, faqad asha abal qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau ritualnya adalah undangan yang tidak terkait dengan pernikahan, tidak terkait dengan pesta pernikahan, tapi terkait dengan ritual kebiasaan masyarakat 100 hari atau 1000 hari atau sekian hari ya. Kalau memang Bapak sekali lagi yakin bahwa itu dilarang, Bapak sudah mendengarkan penjelasan orang-orang yang berilmu bahwa perbuatan itu dilarang, maka konsekuensinya kita harus sabar menjalankan keyakinan kita. Itu saya rasa konsekuensi logis. Saya yakin bahwa ini dilarang misalnya, maka saya harus sabar untuk tidak melakukannya. Ya, tapi akan ada reaksi dari masyarakat dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ya lagi-lagi kita mengatakan yang memang sudah begitu konsekuensinya kita berpegang teguh dengan apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran. Ya, oleh karenanya Nabi jauh-jauh hari memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Begitu kata Nabi. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan ya dalam agama. Karena yang diada-adakan itu bid'ah. Ya wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan tertolak. Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu ritual-ritual agama yang tidak kami perintahkan tertolak. Ya. Dan kita itu di dunia, di akhirat mengerikan. Kita pernah mendengar ya hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi menunggu kita di telaga, tiba-tiba Nabi dilarang memberikan minum kepada umatnya. Lalu ditanya, kenapa ya Rob aku dilarang memberikan minum? Maka dikatakan, innaka la tadri ma ghayyaru wa baddalu. Kamu tidak tahu apa yang mereka ubah-ubah dan ganti dari ajaran agamamu. Maka Nabi berkata, sungguh merugi orang-orang yang mengganti dan mengubah-ubah ajaranku. Allah Alam Bissawab. Penelpon yang terakhir, Umu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz, saya kan menerima pesanan-pesanan kue. Nah, itu kadang-kadang Ustaz ya bukan kadang-kadang, sering sekali orang yang mau mengadakan tahlilan 40 hari, 7 hari, 100 hari itu pesan sama saya Ustaz. Gitu, saya tuh bingung gitu Ustaz, gitu. Ya kadang-kadang saya kalau misalnya saya tahu, saya nggak mau nerima gitu. Tapi saya tuh nggak enak betul sama orangnya itu, nggak enak apalagi dia orangnya baik gitu. Saya memberi alasannya itu saya nggak terlalu berani gitu Ustaz. Baik Ibu. Itu bagaimana ya Ustaz? Baik Ibu. Ya begitu aja Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, Allah alam bisab. Dalam ritual-ritual 40 hari, 100 hari, ya, yang dilarang tentunya adalah ritualnya dilarang. Yang melakukan ritual-ritual seperti itu dilarang. Tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, tetapi kalau ada orang yang membeli kepada kita, membeli kue atau yang lain sebagainya, dan kita tidak tahu itu akan dibuat hal seperti itu, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Kita nggak tahu misalnya, tidak tahu dia beli. Ya lalu bagaimana seandainya dia tahu? Ini yang jadi repot ya. Tapi kalau kita membuka pemahaman kita misalnya ya, seandainya orang melakukan acara tersebut 40 hari. Yang tentunya ada banyak ritual di sana, ada zikir dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika mereka sedekah di hari tersebut, mereka berniat sedekah memberikan makan orang misalnya. Ya, apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Atau sah atau tidak mereka bersedekah? Ya. Wallahu alam bissawab ya, bersedekah ya kapan saja. Ya kapan saja kita bersedekah, artinya sedekahnya bisa saja sah, ya. Hanya saja yang jadi masalah mereka melakukan ritual. Artinya sedekah itu hanyalah bagian yang lain barangkali ya, Allah alam bisawab, dia bukan. Tapi inti dari tahlilan itu kan zikirnya, bacaannya dan lain sebagainya. Adapun makanannya itu kaitan dengan ya datang tamu ke rumahnya yang mereka hidangkan makanan. Ya, oleh karenanya menurut saya ya kalau seandainya kita tidak tahu ya itu selesai, tidak ada permasalahan sama sekali. Ya, tetapi kalaupun kita tidak tahu misalnya ya tidak sama seperti kita membuat makanan untuk ritual ibadah agama orang lain yang jelas-jelas ya salah, menyimpang. Kalau ini ya ada kemungkinan itu digunakan untuk bersedekah dan lain sebagainya sehingga hukumnya menjadi lebih ringan. Tidak seperti tadi menyiapkan acara-acara kesyirikan atau kekufuran dan lain sebagainya. Barangkali ya niatnya hanya niat sedekah saja. Ya niat sedekah ya. Walaupun sekali lagi ya ini permasalahan yang harus terus menerus kita kaji, kita tanya kepada orang-orang yang berilmu ya. Karena di tengah masyarakat yang majemuk ya, kita harus terus menerus menanyakan hal ini kepada orang-orang yang memiliki ilmu, pengalaman, ya pemahaman, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.